sehingga benih-benih kebenaran firman yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri menyertai kami, karena kami sungguh menyadari bahwa kami tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang berasal dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni kemahahadiran Allah. Berkaitan dengan tema ini, saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 dan juga Amos 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 dan juga Amos 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca Mazmur 139 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-8, demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-12. Ya. Kita baca yang Mazmur 139 terlebih dahulu. Saya akan memulainya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengikutinya di ayat berikutnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, bagian yang kedua adalah Amos 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Kulihat Tuhan berdiri dekat mesbah dan Ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Mari kita sekali lagi berdoa meminta pimpinan Tuhan atas firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami. Engkau Tuhan yang membentuk kami dalam rahim ibu kami. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan nafas. Engkaulah juga Tuhan yang memberikan iman kepada kami. Sehingga kami saat ini boleh mengenal Dikau. Saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang sudah bekerja, sekali lagi dan terus menerus bekerja di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Kami memohonkan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan biarlah kehendak Tuhan boleh terlaksana melalui kebenaran firman. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak-Ibu saudara sekalian. Bersyukur jika saya boleh hadir di tempat ini, dan ini adalah kesempatan yang pertama kali. Ini baru pertama saya berkhotbah di sini, jadi perlu sedikit pengenalan, begitu ya. Jadi nama saya Yohanes Budi. Saya saat ini hadir bersama dengan istri dan anak saya, ya, Ayu Tia dan Christopher. Sehari-hari saya pelayanan di STT RII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Bapak-Ibu saudara sekalian mengenal Pak Bigman Sirait, saya satu alma mater. Dia jauh lebih senior dari saya junior dari Pak Bigman Sirait, dan saat ini juga bersama-sama melayani bersama dengan Pak Bigman untuk Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia ini. Ya, Bapak-Ibu saudara sekalian, itu adalah sedikit pengenalan. Dan ketika kita berbicara tentang tema kita pada hari ini, kita perlu menyadari Bapak-Ibu saudara sekalian bahwa seringkali di dalam hidup kita tidak menyadari kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Ada momen-momen kita itu menyadari kehadirannya. Misalnya ketika kita mengingat air mata pertama kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu di dalam satu KKR dan kemudian ada satu altar call dan kita itu maju menangis ke depan dan kita menyadari kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tapi dengan berlalunya waktu kita kerap kali tidak menyadari kehadirannya. Di tengah-tengah ibadah juga kadang-kadang kita itu menyadari kehadirannya. Kadang-kadang kita itu bisa masuk ke dalam satu ruang ibadah dengan satu rasa kagum, dengan satu rasa syukur, dengan satu sukacita karena Tuhan itu hadir. Tetapi kerap kali kita masuk ke dalam ruang ibadah, kita tidak menyadari bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja itu hadir di sini. Seandainya Bapak Ibu saudara sekalian hadir di dalam kebaktian ini Bapak SBY, begitu ya, presiden kita. Kita akan langsung berubah. Kita akan mendekorasi ruangan ini lebih baik. Kita akan membuat persiapan-persiapan yang lebih baik. Kita akan memakai pakaian yang lebih rapi. Walaupun kita tahu bahwa presiden kita adalah manusia biasa dan juga tidak terlalu dihargai sebetulnya di Indonesia ini. Begitu ya. Sekalipun dia tidak terlalu dihargai di Indonesia ini, begitu ya. Kita akan membuat satu respon yang berbeda. Wah, beda jauh kalau misalnya yang datang Obama, begitu Bapak-Ibu saudara sekalian. Kita akan melihat bahwa persiapan kita akan jauh lebih rumit dari yang datang itu cuma SBY atau cuma seakan-akan tidak ada siapa-siapa di sini, begitu ya, yang sangat besar sekali. Nah, namun kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu sebetulnya hadir di sini. Dia bukan cuma sekedar satu pribadi seperti SBY atau seperti Obama. Dia lebih besar dari itu. Jika kita melihat kekuatan alam, kita akan terkagum-kagum dengan Tuhan kita yang sedemikian dahsyat, sedemikian besar. Jika kita pergi ke Gunung Bromo dan kita melihat kawah lekuk-lekukan begitu ya, ketika kita melihat semburan-semburan pasir yang dihamburkan kemana-mana, ketika kita melihat misalnya gemuruh alam, bencana alam seperti rekaman-rekaman video tsunami begitu, kita menyadari bahwa alam itu sedemikian besar. Namun kita perlu mengingat bahwa alam yang sedemikian besar dan dahsyat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan kita. Bumi ini cuma satu titik pasir di tengah-tengah lautan alam semesta ini. Matahari yang sedemikian besar, ternyata ada begitu banyak bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari itu. Dan semuanya itu adalah ciptaan dari Tuhan itu. Dan Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Namun kerap kali kita itu tidak menyadari hal yang seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya di dalam kehidupan beribadah. Kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga hal seperti ini akan mempengaruhi sikap hidup kita. Di mana di dalam sikap hidup kita seringkali itu tidak menghargai kehadirannya. Sehingga dengan demikian kita itu memiliki satu kecenderungan untuk hidup dengan sembarangan, dengan serampangan. Karena kita tidak menyadari kehadiran dari Tuhan itu sendiri. Bapak-Ibu saudara sekalian, ada begitu banyak suami begitu ya, yang kalau ada istrinya selingkuh enggak? Enggak berani selingkuh. Begitu. Bahkan ada suami-suami yang ngelirik orang pun kalau ada istrinya enggak berani, begitu. Tetapi ketika tidak ada istrinya melotot begitu ya. Ya, ada begitu banyak suami yang seperti itu. Ada juga yang nekat, begitu ada istrinya, enggak ada istrinya juga selingkuh begitu ya. Ada banyak pelajar, ada banyak mahasiswa ataupun siswa ketika ada gurunya dia tidak berani nyontek. Tetapi begitu gurunya itu keluar dari tempat ujian, apa yang terjadi? Semua persiapan contekan begitu ya, kertas-kertas kecil ya, tetangga, sinyal-sinyal radio itu semua berbunyi di mana-mana. Nah, seringkali kita itu hidup serampangan dan sembarangan ketika kita itu tidak menyadari kehadiran Tuhan. Nah, itu titik-titik ekstrim. Tetapi banyak hal di dalam titik-titik yang tidak ekstrim, kita juga bersikap seperti itu. Kita tidak menghargai kehadirannya, anugerahnya yang hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah realitas ketidaksadaran akan kehadirannya, kita juga bisa memiliki satu perasaan-perasaan yang takut. Hidup kita dilingkupi oleh begitu banyak ketakutan. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak menyertai kita. Terkadang ketika menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam rumah tangga kita, pergumulan-pergumulan pribadi kita, atau permasalahan kantor kita, atau jika kita melayani, kita berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di dalam pelayanan, terkadang kita merasa takut karena kita merasa sendiri. Terkadang kita merasa frustasi karena kita seakan-akan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Terkadang kita merasa seperti terkunci dan tidak bisa membuat perubahan apapun. Dan tidak jarang di antara kita itu yang terjebak ke dalam satu sikap yang jikalau kita tidak menipu diri sendiri begitu ya, dengan berkata, oh aku hebat, oh aku bisa, oh aku memiliki kelompok yang hebat, aku bisa mengerjakan ini dan itu, tanpa pernah melihat kerapuhan di dalam diri. Itu merupakan satu bentuk penipuan diri begitu ya, sehingga kita tidak menyadari kelemahan. Kita membungkus kelemahan itu dengan kekuatan-kekuatan, dengan kelebihan-kelebihan, kehebatan dan kehebohan. Kita bisa melakukan itu. Tetapi di sisi lain, jika kita jujur dan kita melihat kerapuhan, kelemahan, dan ketidakberdayaan, terkadang kita itu bisa jatuh ke dalam satu sikap yang pesimis. Gereja kita namanya adalah Gereja Reformasi. Dan tentunya kita mengenal tokoh reformasi. Ya, pelopor dari reformasi, pendobrak dari reformasi adalah Martin Luther. Martin Luther itu satu saat itu mengalami satu tekanan-tekanan batin yang luar biasa hebat. Dia ada di dalam satu kemuraman, dia melihat bahwa reformasi itu juga menghasilkan dampak-dampak yang negatif yang dia itu tidak bisa kendalikan dan sebagainya dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia berkabung. Bukan berkabung karena duka, duka cita karena kematian seseorang, tapi dia terus-menerus itu berduka, terus-menerus itu muram dalam waktu yang begitu lama. Berbulan-bulan dia seakan-akan tidak mampu lagi menguasai dirinya. Satu saat dia melihat istrinya itu memakai pakaian kabung, pakaian kematian, dan istrinya itu membuat ritual-ritual duka, duka cita. Maka Martin Luther terheran-heran, ada siapa yang mati sehingga istrinya memakai pakaian kabung. Maka Martin Luther bertanya kepada istrinya, hari ini memang siapa yang mati? Kemudian istrinya berkata, hari ini Tuhan yang mati. Oh, Martin Luther kaget luar biasa. Dia berkata, kamu berbicara sembarangan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak mati. Tetapi istrinya berkata, jikalau Tuhan itu tidak mati, mengapa engkau terus ada dalam situasi seperti ini? Dan saat itu, momen itu menjadi satu momen di mana Martin Luther itu kembali bangkit. Dia kembali mengerjakan reformasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak menyadari kehadirannya, kita itu bisa terjebak di dalam berbagai ketakutan dan kepesimisan. Saat ini kita juga akan melihat bahwa seringkali kita itu tidak sadar. Dan ketika kita tidak sadar akan kehadirannya, ketika kita itu tidak sadar siapakah dia, hal itu akan mempengaruhi respon kita. Jadi kita perlu sadar tentang kehadirannya dan kita perlu tahu siapakah dia yang hadir di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita melihat satu contoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita itu menyadari ada nyamuk yang hadir, dan ternyata nyamuk itu selalu hadir. Waktu kita mau tidur, kita sadar dia hadir. Kita nyalakan lampu, kita cari, enggak ada. Kita mau tidur lagi, terus menerus dalam kehidupan kita. Bagaimana jikalau yang hadir itu nyamuk yang selalu mengganggu kita? Hal ini akan mempengaruhi respon kita. Kita bisa tidak tidur semalaman, begitu ya. Saking jengkelnya kita itu putar-putar cari nyamuk, tetapi tidak ketemu. Tetapi terus ya begitu. Besok begitu lagi, gitu lagi. Kalau bertahun-tahun, apa yang terjadi? Bisa jadi kita itu kebal, tapi bisa juga kita pindah rumah aja gitu ya, gara-gara bunyi nyamuk itu terus Enggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma satu aja nyamuk tapi enggak bisa disingkirkan dari kita. Ya, jadi menyadari kehadiran dan juga mengetahui dengan siapakah kita berhadapan itu akan mempengaruhi respon kita. Bagaimana jika yang hadir itu anak? Begitu ya, hadir terus dalam kehidupan kita. Bagi bapak-bapak mungkin gak terlalu pusing, karena kita seringkali meninggalkan anak kita. Kita punya urusan sendiri, begitu ya. Waktu menemui anak kita, kita tinggal dalam waktu yang senengnya aja, begitu ya. Tetapi yang pusing itu biasanya mama-mama, para ibu. Begitu, jika lo anak itu hadir terus dalam kehidupan kita, capek gak? Enggak ya. Jika lo kita mau ke kamar mandi diikuti terus sama anak kita, kita mau makan selalu ada anak kita, mau kemana-mana kita ada anak kita, kita mau nonton TV ada anak kita, kita mau membuat apa selalu direcokin oleh anak kita. Bagaimana jika lo yang hadir ini kita merasa ada kita sadar akan kehadiran itu, dan kita tahu dengan siapa kita itu sebetulnya sedang berhadapan, dan itu membuat kita memiliki satu respon. Ada banyak orang-orang yang tidak tahan sekali, dan memang perlu ada waktunya kita itu misalnya memiliki waktu sendiri, begitu ya, enggak terus menerus dengan anak kita, karena suatu saat anak kita akan pergi meninggalkan rumah, lalu kita itu merasa kesepian, merasa hampa, merasa hidup ini kehilangan tujuan dan sebagainya, ya. Bagaimana jika lo yang hadir itu satu kamera yang terus menerus menguntit kita, di mana-mana ada kamera, paparazzi, begitu ya. Jika lo yang hadir itu paparazzi, seperti kematian Lady Di, begitu ya, Di beneran, begitu. Karena terus menerus itu dikutip oleh paparazzi. Bagaimana jika lo yang hadir itu yang seperti ini? Bagaimana jika lo yang hadir ini mata Sauron, ya? Jika lo sudah pernah melihat film The Lord of the Rings, satu film yang sangat baik, satu film yang sangat Kristen, begitu ya. Ada satu mata kejahatan yang senantiasa melihat, senantiasa mengawasi, khususnya mengawasi pergerakan dari cincin yang menyatu dengan dirinya yang harus dibuang ke gunung api dan dibinasakan sehingga dia mengalami kekalahan. Satu cincin yang sebagai miliknya yang sangat berharga itu. Mata yang senantiasa mencari-cari, mengamati orang-orang musuh-musuhnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, film ini memberikan satu simbol-simbol. Dan simbol ini menegaskan kepada kita bahwa hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam mangsanya itu kapan saja. Satu mata singa yang senantiasa menyorot, melihat kita. Kapankah waktu yang tepat untuk menyerang kita. Begitu ada kesempatan, dia akan secepat kilat menangkap kita. Dan seringkali serangan-serangan seperti itu merupakan satu serangan yang tidak terhindarkan. Bagaimana kalau yang hadir itu mata yang seperti ini, yang senantiasa mengamati kita? Bagaimana jika lo yang hadir itu seperti seorang majikan yang kemudian senantiasa mengawasi kita, senantiasa menginspeksi kita? Bagaimana jika lo yang hadir itu seperti ini? Sewaktu-waktu itu datang ke kantor kita, menggeledah kantor kita, sewaktu-waktu itu dia mengawasi mata kita, melihat apakah mata kita itu ngantuk, tidak ngantuk, dan sebagainya. Bagaimana jika lo yang hadir itu yang seperti ini? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menyadari sesuatu itu hadir dan kita menyadari siapa itu yang hadir, itu akan membuat kita memiliki respon. Bagaimana dengan kehadiran Tuhan? Apakah kehadiran Tuhan itu merupakan satu kehadiran yang mengganggu kita? Ataukah kehadiran Tuhan itu menjadi satu kehadiran yang sebenarnya memberikan kelegaan kepada kita? Saya pernah mendengar ada seorang guru sekolah minggu yang bercerita bahwa dia membawakan satu tema yang saya bawakan ini, kemahadiran Allah, cuma membawakannya di anak-anak sekolah minggu. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu bisa ada di mana saja. Kemudian seorang anak sekolah minggu itu bertanya, kalau begitu di dalam AC ada Tuhan apa enggak? Dia tanya, Bu, kalau begitu di dalam AC ada Tuhan dong, begitu. Guru itu bingung, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu dia bertanya, begitu. Bagaimana menjawab satu pertanyaan yang seperti ini? Dan saat ini kita juga akan menanyakan pertanyaan anak sekolah minggu ini. Apakah Tuhan itu hadir di AC? Begitu ya. Sebetulnya tema tentang kehadiran Tuhan itu signifikansinya, maknanya itu apa bagi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ada beberapa pandangan menjawab pertanyaan dari anak sekolah minggu ini. Jadi ada satu pandangan panteisme. Tentunya ini bukan pandangan Kristen. Di mana semua itu sebetulnya adalah Allah. Jadi Allah adalah makrokosmos dan alam semesta adalah mikrokosmos. Jadi di dalam diri saya ada Allah enggak? Di dalam pandangan ini ada Allah. Di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian ada Allah enggak? Ada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian sebetulnya Allah bukan? Allah di dalam pengertian Allah kecil, Allah mikro, begitu. Nah, jika semua itu digabungkan menjadi satu totalitas, itulah yang disebut sebagai Allah. Di dalam pandangan ini mereka sangat menekankan keharmonisan alam. Mengapa? Karena di dalam satu keharmonisan alam itu terjadi keharmonisan di dalam diri Allah itu, ya. Jadi Allah itu adalah makrokosmos dan kita itu adalah mikrokosmos. Ketika ditanya apakah Allah itu ada di AC, maka orang-orang yang berpandangan panteisme AC itu adalah ada Allah di dalam AC itu. Jikalau kita hendak menyembah Tuhan, kita sebetulnya bisa menggunakan media AC itu untuk beribadah, untuk menyembah Allah itu. Karena itu adalah bagian dari Allah. Nah, dari pandangan yang seperti ini muncul juga politeisme. Politeisme di mana muncul berbagai konsep tentang berhala-berhala. Sehingga patung bisa menjadi Allah. Apapun itu bisa menjadi Allah. Karena di dalam semuanya itu, di dalam segala sesuatu yang kita bisa temukan di alam ini, itu adalah memiliki satu natur kealahan. Pandangan berikutnya adalah panenteisme. Mirip-mirip. Tadi panteisme, sekarang panenteisme. Di dalam panenteisme, maka semua adalah bagian dari Allah. Ya, jikalau di dalam gambar yang pertama, Allah dan alam itu begitu bercampur, tidak bisa dipisahkan. Tetapi di dalam panenteisme, segala sesuatu, semuanya itu adalah bagian dari Allah. Tetapi Allah itu melampaui alam ini, melampaui realitas ini. Ada bagian-bagian yang transenden, ada bagian-bagian yang sebetulnya tidak tersentuh tentang Allah itu. Ada bagian-bagian yang satu misteri yang kita tidak pernah tahu siapakah Allah itu. Jikalau di dalam panteisme, di bagian yang pertama tadi, Allah itu bukan pribadi. Allah itu sebetulnya hanya satu prinsip alam semesta ini. Ya, itu yang dipengerti dengan Allah. Di dalam pandangan panenteisme juga seperti itu. Allah itu pribadi, antara pribadi dan bukan pribadi itu merupakan sesuatu yang kabur. Tetapi kita tahu bahwa ada satu misteri yang melampaui alam semesta ini. Ya, kira-kira bisa menangkap ya. Jadi bukan sama dengan, tetapi sebetulnya apakah Allah itu hadir di dalam AC? AC itu bukan Allah, tetapi AC itu bagian dari Allah. Jadi begini, di dalam satu pandangan yang seperti ini, saya mencoba untuk memberikan satu penjelasan, semoga jelas, begitu ya. Di dalam satu pandangan yang seperti ini, saya mau ngomong sesuatu ini Bapak Ibu, tapi tiba-tiba hilang itu. Ya, jadi Allah itu tidak terlalu jelas sebetulnya dia itu pribadi atau bukan pribadi, tetapi Allah itu menyisihkan sesuatu misteri di samping dari seluruh alam semesta ini. Jadi Allah itu tidak bisa kita rangkum dengan pengetahuan kita sendiri, kita tidak bisa merangkum dengan prinsip-prinsip kita sendiri, masih ada sesuatu yang luar biasa besar yang ada di sana. Nanti kalau ingat saya omong lagi satu hal yang saya kelupaan itu, ya. Bagaimana dengan iman Kristen? Di dalam iman Kristen semua adalah ciptaan Allah. Jadi karya Allah itu sebetulnya hadir dimanapun juga. Jika lo seorang anak sekolah minggu itu bertanya apakah Allah itu ada di dalam AC, maka di dalam pandangan ini bahwa di dalam AC itu tidak terlepas dari karya Allah. Ada karya Allah yang hadir di balik semuanya itu. Ada karya Allah di dalam hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Dan Tuhan itu bukan tidak melakukan satu intervensi terhadap hal-hal yang sangat kecil itu. Di dalam hal-hal yang sangat kecil, di dalam mikroba, di dalam bakteri, sebetulnya ada Allah yang ikut bekerja di dalam semuanya itu. Ya, jadi semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi di sini ada pembedaan yang jelas antara Allah dan alam semesta itu. Alam semesta itu bukanlah Allah, tetapi alam semesta itu adalah karya Allah. Jadi Allah itu terlibat penuh di dalam karyanya. Inilah teisme Alkitab. Inilah sebetulnya yang kita imani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, berkaitan dengan tema ini, maka kita kembali merenungkan apakah sebetulnya makna kehadirannya itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berkaitan dengan hal ini, saya mengajak kita kembali melihat Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Ayat yang ke-7 itu berkata seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kemanakah kita itu bisa pergi menjauhi Tuhan? Jawabannya adalah tidak ada. Kemana kita itu dapat lari dari hadapan Tuhan? Jawabannya tidak ada. Ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi itu memiliki pemahaman bahwa realitas alam semesta ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada realitas surgawi, ada realitas langit di mana Allah itu tinggal di sana bersama-sama dengan malaikatnya, di mana makhluk-makhluk rohani itu berada tinggal di sana, dan ada bumi yang ada di tengahnya di mana manusia itu tinggal di sana, dan ada dunia di bawah bumi, dunia orang mati, di mana orang-orang yang mati itu tinggal di sana. Dan pemazmur itu mengatakan jika aku itu mendaki ke langit, engkau itu ada di sana. Tetapi jikalau aku itu menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun juga engkau ada. Dengan kata lain ingin menegaskan kepada kita bahwa dimanapun kita itu tidak bisa lari dari hadapan Allah. Dimanapun Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang dapat lari dari anugerah Tuhan? Tidak seorang pun yang dapat lari dari genggaman anugerah Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami bahwa kita itu lari jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu terus mencari kita. Tuhan itu terus memanggil kita. Tuhan itu terus menangkap kita. Dimanapun kita itu tidak bisa lari dari genggaman tangan kasih setia Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10, tangan kananmu itu akan menuntun aku. Seperti seorang ayah itu menuntun anaknya. Demikianlah sebetulnya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu hadir, Tuhan itu menuntun kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui persekutuan orang percaya seperti sekarang ini, melalui mendengarkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita, sebetulnya Tuhan itu sedang menuntun tangan kita. Melalui komunitas orang percaya yang saling menguatkan, yang saling mendukung, yang saling menolong, yang saling memberi nasihat, yang saling menegur. Sebetulnya Tuhan itu menuntun tangan kita. Dan kemanapun kita pergi, tangan Tuhan itu ada di sana. Tangan kanan Tuhan itu sebetulnya sedang memegang kita. Di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Mengapa? Karena tangan Tuhan itu menopangnya. Tangan Tuhan itu terus memegang kita, terus menopang kita. Kemanakah kita itu bisa lari dari kasih karunia Tuhan? Tidak seorang pun dari kita itu bisa lari dari kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam yang gelap, malam yang menakutkan itu, menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sekalipun kita itu berusaha untuk menghindar dari Tuhan dan masuk ke dalam kegelapan. Tapi ketika Tuhan itu beserta dengan kita, maka kegelapan itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Kemanakah kita itu bisa lari dari hadapan Tuhan yang seperti ini? Jadi apakah sebetulnya makna kehadirannya di dalam kehidupan kita? Makna kehadirannya merupakan satu penghiburan bagi kita orang percaya. Dia itu bisa hadir di mana saja. Dia bisa hadir di tempat ini. Dia bisa hadir di rumah kita. Pada saat yang bersamaan, hari ini di Jakarta ada begitu banyak gereja yang beribadah secara bersama-sama. Dia bisa hadir di sini, dia bisa hadir di Kemayoran, dia bisa hadir di Puncak, dia bisa hadir di Surabaya, dia bisa hadir di mana-mana. Dan kehadirannya adalah satu kehadiran yang sepenuh-penuhnya. Dia hadir sepenuhnya di sini, dia hadir sepenuhnya di sana. Dan kita itu bisa bertemu dengan Tuhan itu secara pribadi. Masing-masing di antara kita bersama-sama menaikkan doa. Tuhan itu bisa hadir di dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi satu-satu. Dengan beban doa yang berbeda-beda, dengan tangisan air mata yang berbeda-beda, dengan persoalan yang berbeda-beda. Tapi untuk masing-masing pribadi, Tuhan itu hadir sebagai satu pribadi yang seutuhnya, yang sepenuhnya. Sehingga kita itu di mana saja dan kapan saja, kita bisa mencurahkan isi hati kita itu kepada Tuhan. Makna bagi kita, ini merupakan satu penghiburan bagi kita. Mengapa? Karena perhatiannya bagi kita itu tidak perlu tunggu giliran. Kalau tunggu giliran, Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan kita didengarnya? Orang Kristen ada berapa banyak? Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak gereja. Jikalau Tuhan itu memberikan perhatian dengan cara bergilir, maka kapan kita kebagian gilirannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada keluarga-keluarga itu yang memiliki anak extraordinary banyaknya. Ada yang sampai 14. Ya, saya punya anak satu, memperhatikan dia sepenuhnya itu aja kadang-kadang susah. Dua mulai mumet, tiga sudah mulai rasanya kepala pecah. Kalau empat sudah rasanya mau pecah semuanya. Kalau 14, kita bisa bayangkan apa yang terjadi, begitu ya. Kita bisa memberikan perhatian secara sepenuhnya itu, tetapi dengan kemahahadiran Tuhan, hal itu tidak menjadi satu permasalahan. Dia itu hadir sepenuhnya, dia bisa memperhatikan kita sepenuh-penuhnya. Kita bisa melihat itu di dalam Yesaya 66 ayat 1 hingga ayat yang kedua, dan juga Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 66 ayat 1 hingga ayat 2 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya terjadi? kita bisa melihat adanya kebesaran Tuhan. Tuhan yang begitu besar, langit itu tata Tuhan dan bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Betapa Tuhan itu besar dan dahsyat. Tetapi apa yang dikatakan dalam bagian ini? Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepadaku. Kepada yang terbuang, kepada yang kecil, yang dari mata kita itu terabaikan. Kepada anak-anak jalanan yang kalau kita itu pulang dengan kendaraan kita, lewat aja orang yang seperti itu. Kita tidak pedulikan, kita abaikan. Tidak ada artinya bagi kita. Mau dia mati, mau dia hidup, tidak ada pengaruhnya bagi hidup kita. Tetapi bagi mata Tuhan, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang patah semangatnya, orang-orang yang tidak mampu untuk bersaing di dalam dunia ini, ternyata terhadap yang seperti ini, Tuhan itu peduli. Ternyata terhadap yang seperti ini, Tuhan itu mengenal mereka. Padahal dia adalah Tuhan yang sedemikian besarnya. Kita bisa melihat lebih lanjut di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus. Tetapi pada saat yang sama, juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dan Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-27 menegaskan kepada kita bahwa Ia Tuhan itu tidak jauh dariku. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang besar. Tetapi di dalam kemahahadirannya, Dia tidak jauh bagi kita. Makna kehadirannya di dalam kehidupan kita itu seharusnya membuat kita itu sadar. Sadar bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari Allah. Allah kita adalah Allah yang murka, tetapi di satu sisi Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Ketika kita itu berjalan menuju kepada murka Allah, maka kita akan berhadapan dengan Allah yang murka. Tetapi jika kita itu memenuhi panggilannya untuk berbalik dan bertobat. Syuf, berbalik arah. Dalam bahasa Ibrani, bertobat itu memiliki arti berbalik. Jadi memiliki arah yang berlawanan. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan hukumannya, memberikan penghakimannya, judgment. Dan Tuhan yang memberikan anugerahnya, grace itu. Ketika kita itu berjalan melawan kehendaknya, maka kita itu sebetulnya sedang berjalan menuju kepada murkanya. Tetapi di dalam pertobatan, di dalam perbalikan itu, anugerahnya itu memanggil kita, sehingga kita boleh berbalik dan mengarah kepada anugerah Tuhan itu. Dan judgment and grace, penghakiman Tuhan dan juga anugerah Tuhan. Kedua bagian ini merupakan sesuatu yang kita perlu sadari bahwa Dia yang seperti ini hadir di dalam di tengah-tengah kita. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita perlu memiliki satu sikap takut akan Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwa tidak ada tempat, satu tempat pun di mana kita itu bisa bersembunyi dari Allah. Di manakah kita itu bisa menyembunyikan dosa-dosa kita? Dari mata orang lain kita bisa menyembunyikan dosa kita. Dari mata keluarga kita bisa menyembunyikan dosa kita. Dari mata pendeta kita bisa menyembunyikan dosa kita. Dari mata jemaat kita bisa menyembunyikan dosa kita. Tetapi tidak dari mata Tuhan. Dan kita perlu menyadari kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita tidak hidup secara serampangan. Dan inilah yang sungguh penting untuk kita mengerti tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita akan melihat sekali lagi Amos 9 ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Di dalam murkanya Tuhan itu membuang Israel. Di dalam murkanya Tuhan itu berkata kepada Israel itu. Sekalipun mereka itu menembus sampai ke dunia orang mati. tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka itu naik ke langit, aku itu akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi, sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Kita perlu menyadari kehadiran dari murka Tuhan. Tetapi kita perlu mengingat bahwa murkanya adalah murka yang juga diberikan dengan penuh belas kasihan. Jikalau kita itu berbalik. Karena itu di dalam Injil Yohanes dikatakan, di dalam surat Yohanes dikatakan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jikalau kita itu mengaku dosa kita, jikalau kita itu berbalik kepadanya, maka Dia itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita? Kita selalu membawa pengakuan kita kepadanya. Kita selalu mengakui segala kelemahan, dosa, dan kekurangan kita. Kita memanjatkan permohonan atas penyertaannya bagi kelemahan-kelemahan kita. Tetapi juga satu ucapan syukur atas anugerahnya yang besar itu. Karena kita yang berdosa ini, kita yang tidak berlayak ini, dilayakkan. Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib karena Dia tahu, karena Tuhan itu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah seperti tertarik oleh satu gravitasi yang tidak bisa tidak. Pasti akan jatuh, tetapi tangan Tuhan itu menopang kita. Tangannya yang penuh kasih itu memelihara kita. Anugerahnya terus mengejar kita. Jikalau kita menerima anugerahnya, jangan sia-siakan anugerah itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, kesempatan Tuhan bagi kita untuk mengalami satu pertobatan di dalam hidup ini. Jadi, inilah makna kehadiran Tuhan bagi kita. Jadi apa sebenarnya yang harus kita buat sebagai respon atas kehadirannya? Kita perlu menyadari kebesarannya. Dan kita mengagumi Tuhan. Kita menghormati. Kita takut kepada Tuhan itu. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam awal pelayanan dan kehidupan Salomo. Salomo itu berkata seperti ini, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ketika Salomo itu membuat bait Allah yang megah, Salomo menyadari bahwa kemegahannya dibanding dengan kebesaran Tuhan, kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Salomo tidak ada artinya apa-apa. Dia memiliki satu rasa kagum kepada Tuhan yang besar itu. Sayang, seribu sayang, kehadiran Tuhan yang agung dan besar seperti ini tidak terus secara konsisten dipelihara oleh Salomo. Sehingga satu saat Salomo itu merasa diri itu besar dan melupakan Tuhan yang terlebih besar. Sampai satu saat dia kembali mengingat kebesaran Tuhan yang sedemikian dahsyat itu. Biarlah memori-memori, biarlah kesadaran akan kebesaran dan keagungan Tuhan boleh terpelihara di dalam kehidupan kita. Sebagai aplikasinya, memasuki tahun 2012, apakah yang perlu kita lakukan? Kita perlu memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dan kita perlu memelihara sikap takut akan Tuhan. Satu sikap respect, hormat, kagum kepada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mengingat bahwa dia bukanlah Tuhan yang jauh dari aku. Dia begitu dekat kepadaku. Dan jangan takut menghidupi tahun 2012, 2013, sampai akhir hidup kita. Tuhan itu berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita perlu membawa kekhawatiran-kekhawatiran kita kepada Tuhan. Marilah kita itu belajar untuk membawanya di dalam doa, di dalam satu ucapan syukur. Marilah kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran-kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah takut. Aku itu besertamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membuka-buka kembali buku-buku lama saya. Ada satu buku lama yang saya pelajari pertama kali ketika saya belajar teologi, yakni bukunya R.C. Sproul, Kebenaran-kebenaran Dasar Iman Kristen. Di situ ada satu tema tentang kemahahadiran Allah. Waktu itu, jadi pertama saya mulai belajar-belajar teologi, saya selalu membuat catatan-catatan pribadi di bawahnya. Jadi setelah saya baca satu topik, saya coba pikirkan apa maknanya bagi saya. Dan saat itu saya ada dalam satu pergumulan-pergumulan yang sulit. Pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang saya itu bertanya-tanya kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang saya itu meragukan kehadiran Tuhan, meragukan bahkan Tuhan itu ada atau tidak. Dan bahkan di dalam pergumulan-pergumulan yang sulit, saya merasa hidup itu cukup berat. Namun ketika saya menuliskan catatan saya mendapati catatan yang seperti ini di dalam buku itu. Saya mencatat bahwa dimanapun aku berada, dan seperti apapun keadaan dan kondisinya, aku tahu aku tak pernah sendiri. Sebab Tuhan itu selalu hadir di sisiku. Dalam perjalanan kita, kita itu terkadang seperti menjalani satu kehidupan yang sulit, teramat sulit. Ada seorang konglomerat yang pernah bercerita kepada saya. Satu hari, dia menghadapi problem-problem di dalam pekerjaannya. Dan dia ingin bunuh diri pada hari itu. Tetapi di satu malam, dia itu bermimpi. Dan di dalam mimpinya, dia teringat akan penyertaan Tuhan. Tidak terbayang Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang konglomerat begitu ya, yang bisa melakukan apapun. Tetapi di malam-malam yang paling gelap, dia merasa sendiri. Dia merasa tidak ada pertolongan. Tetapi tangan Tuhan itu menolong. Lebih lanjut, saya melihat catatan-catatan itu dan saya menemukan tulisan saya. Tuhan itu selalu hadir di sisiku di tengah kegelapan yang pekat, di tengah kesunyian yang mencekam, di tengah-tengah ketakutan yang paling menakutkan, di tengah-tengah kekecewaan dan keputusasaan. Saya mengingat satu adegan film di dalam film The Lord of the Rings ya. Frodo pembawa cincin itu satu saat memasuki satu gua yang begitu gelap. Dan dia sendiri di sana. Dia merasakan tidak ada pertolongan di sana. Tiba-tiba dia teringat akan satu lampu yang diberikan kepadanya. Lampu yang akan menyinari ketika kegelapan yang paling gelap itu melingkupi. Dan saya menyadari bahwa kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah malam yang paling gelap adalah momen di mana lampu itu kembali bersinar. Di dalam pergumulan Martin Luther yang begitu berat, dia melihat bahwa reformasi ini seakan-akan akan menjadi sesuatu yang berantakan. Dia melihat seakan-akan dia tidak bisa melayani Tuhan dengan baik di tengah-tengah situasi, di dalam pergumulan-pergumulan pribadinya. Di dalam malam yang gelap itu, kesadaran akan kehadiran Tuhan yang hidup itu. Sekali lagi, memberikan terang kepadanya. Tuhan itu selalu hadir di sisiku. Ketika tiada satu tangan pun terulur memberi pertolongan. Saya teringat akan satu kisah yang dituliskan oleh seorang guru yang kecil begitu ya, berpostur kecil dan sering dibully ya, sering diledek, sering dibuat sebagai ejek-ejekan, dibuat sebagai satu permainan oleh teman-temannya. Dan dia bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang guru yang sederhana. Dan dia menuliskan satu puisinya tentang footprint, jejak kaki di pantai. Di situ dia mengkisahkan bahwa dia itu satu hari bermimpi dan dia melihat momen-momen bersama-sama dengan Tuhan dan dia melihat di jejak kaki itu. Selalu ada jejak kakinya dan jejak kaki Tuhan di dalam momen yang sungguh indah. Tetapi di dalam momen-momen yang menakutkan, dia mendapati bahwa hanya ada satu jejak kaki di sana. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah di dalam momen-momen yang terberat di dalam kehidupanku, Engkau itu meninggalkan aku? Hanya ada satu pasang jejak kaki di pasir itu. Tetapi kemudian dia mendengar jawaban Tuhan. Jikalau engkau melihat satu jejak kaki di pasir itu karena aku sedang menggendong kamu. Mungkin kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi kita perlu mengingat kehadiran Tuhan di dalam momen-momen yang paling gelap di dalam kehidupan kita. Tuhan itu Maha Hadir. Dia hadir di dalam kehidupan kita dan marilah kita menjalani 2012 ini dengan kesadaran akan kehadirannya. Dengan memelihara hati yang takut akan Tuhan. Dengan mengingat bahwa Dia bukanlah Tuhan yang jauh dariku. Dan jangan takut. Marilah kita membawa segala kekhawatiran-kekhawatiran kita di hadapannya di dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Dengan hormat meminta kesediaan Pak Yusuf Darmawan menutup dalam menit dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pulih, tidak takut menghadapi dunia ini. Tidak ada seorang pun dari kami boleh lari daripada Tuhan. Tidak seorang pun dari kami sembunyi daripada Tuhan. Karena Engkau hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, ketika kami boleh memasuki tahun 2012 ini, kami boleh dengan tenang, kami boleh dengan penuh ucapan syukur masuk di tahun 2012 ini. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang senang dengan firman Tuhan, tapi pimpin kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Sehingga apapun tindakan kami, apapun perkataan kami, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mereka melihat kami, orang-orang Kristen, orang-orang yang mempunyai Tuhan, orang yakin Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan dia, menjadi berkat bagi orang lain. Mereka boleh melihat kami sebagai orang-orang menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketenangan, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, Tuhan, segala pergumulan mereka hadapi di tahun 2012 ini Tuhan. Ketika kami sudah meninggalkan tahun 2011, mungkin masih banyak permasalahan, mungkin masih ada problem-problem yang menghadapi yang belum kami selesaikan. Dan kami masih gentar menghadapi tahun 2012. Tapi Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan, kami tidak perlu gentar, karena Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dalam segala pergumulan kehidupan mereka, mereka berusaha mencari pekerjaan. Tuhan berkati usaha mereka, sehingga mereka pulih mendapat pekerjaan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam pergumulan keluarga mereka Tuhan. Ketika ada pertentangan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara menantu dan mertua, antara saudara satu dan saudara yang lain, Tuhan kami mohon Engkau hadir di tengah mereka. Sehingga mereka menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, karena penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan melingkupi keluarga itu. Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat berulang tahun pada Januari 2012 ini Tuhan berkati mereka. Kalau mereka sudah bertambah umur, mereka setahun lagi. Itu juga semua kan anugerah Tuhan. Semua itu kan berkat Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Di tahun 2012 ini, mereka boleh semakin mencintai Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai mereka sebagai alatmu Tuhan, saksimu. Sehingga tahun 2012 ini kami pulih masuk dengan penuh sukacita. Tuhan kita juga sudah bagi gerejamu di tahun 2012 ini. Kami sudah menyusun program-program itu di tahun 2011. Karena Tuhan kami mohon pimpinanmu, kami mohon penyertaanmu Tuhan. Sehingga di tahun 2012, apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami programkan, semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan di antara para pengurus, bila mereka juga ada kesatian satu yang lain, kami berdoa bagi para aktivis, mereka juga melakukan tugas mereka yang baik. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, semua berdasarkan kasih Tuhan, semua berdasarkan anugerah Tuhan, semua berdasarkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan para pengurus aktivis kesehatian dan kesungguhan dan rasa takut pada Tuhan, rasa hormat pada Tuhan, sehingga mereka mau melakukan tugas mereka dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, itu juga anugerah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan bagi mitra-mitra pelayan kami, Mika, Pama, Apis, dan Reformata. Tuhan dipakai semua sebagai alatmu Tuhan. Sehingga melalui pendidikan, melalui audiovisual, melalui APC, melalui pendidikan teologi, semua kami boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bangsa negara kami Tuhan. Memasuki tahun 2012 ini Tuhan, banyak ahli memperkirakan, memprediksi kehidupan perekonomian dunia begitu sulit dan akan berdampak bagi kehidupan di Indonesia. Kami Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kami, apapun kami lakukan, boleh jadikan berkat bagi orang lain dan terutama bagi pemerintah. Tuhan berikan mereka rasa yang takut pada Tuhan. Sehingga ketika mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka, mereka melakukan dengan rasa gentar pada Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab pada Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi masalah-masalah sosial, politik, ekonomi di Indonesia. Tuhan, tolong bangsa negara kami. Jauhkan dari kerusuhan dan keributan. Kami juga berdoa Tuhan bagi rakyat menderita. Tuhan, tolong mereka. Berikan mereka keteguhan. Berikan mereka kekuatan. Sehingga mereka boleh masuk tahun 2012 ini dengan penuh kepercayaan, penuh bersandar kepada Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami sendiri Tuhan, sebagai warga negara Indonesia. Kami juga boleh berkontribusi bagi negara ini. Dan terutama sekali, kami sebagai orang-orang Kristen, kami juga boleh menunjukkan jati diri kami sebagai orang Kristen, menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Dan ketika mereka boleh bergaul dengan kami, boleh berinteraksi dengan kami, mereka juga mendapat ketenangan karena mereka melihat kami, orang-orang Kristen, berpegang teguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh dalam tangan-Mu, biarlah kami boleh jadi saksi yang benar, saksi yang sejati, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat silakan berdiri, kita harus mengaku iman kita sudah iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.